السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, sebuah kebahagiaan, sebuah karunia yang tidak terkira ketika Allah kembali mudahkan kita untuk belajar, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu adalah pengangkat derajat kita. Ilmu adalah pengangkat derajat wanita. Sebagaimana ilmu adalah pengangkat derajat laki-laki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadil ayat 11 Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ketika kita sebagai wanita ingin meningkatkan derajat kita, kedudukan kita di dunia maupun di akhirat, bukan hanya di dunia, tapi kita ingin ditingkatkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak di surganya Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah mulai dengan ilmu. Karena kunci diangkat adalah ilmu dan iman, atau iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan contoh sangat banyak, di antaranya seorang wanita nama besar di abad ke-7 Hijriah, Zainab binti Umar bin Kindi ad-Damasqiyah. Dan Zainab binti Umar ini adalah muhadditsah, ahli hadis. Lihat bagaimana ilmu yang mengangkat beliau, muhadditsah, ahli hadis. Ilmu mengangkat beliau dari wanita biasa-biasa saja menjadi wanita yang terhormat, wanita mulia. Muhadditsatun dzatu bir, dan orang yang sangat baik, sosok wanita yang sangat baik, Zainab binti Umar bin Kindi. Dan hadirin Allah muliakan, beliau dijelaskan dalam sejarah itu melakukan berbagai macam kebaikan, sanaat ma'rufan katsira. Hidupnya itu produktif, ibu-ibu sekalian. Hidupnya produktif. Bukan waktu percuma dengan ngobrol, dengan enggak jelas, dengan sulking, dengan ghibah, dengan ngomongin orang atau rebahan, enggak. Zainab binti Umar ini itu hidupnya sangat produktif. Wa sana'at ma'rufan katsira. Kerjanya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan banyak nama besar mendapatkan manfaat dari beliau. Banyak nama besar mendapatkan manfaat dari beliau, seperti Muhyiddin Al-Ba'labi, Ba'labiki, lalu Ahmad bin Abdul Karim dan lain-lain. Semuanya karena apa? Karena taufik dari Allah, lalu punya ilmu dan ilmunya diamalkan sehingga hidup itu jadi produktif. Dan sekali lagi, kenapa kita dengan taufik Allah memulai kajian kita setiap pekan dengan nama-nama besar dari wanita, itu menunjukkan bahwa wanita itu bukan pecundang, wanita itu bukan sosok yang termarginalkan, yang dikesampingkan. Ini nama besar, nama besar. Beliau kalau meriwayatkan dengan ijazah dari Muayyid bin Muhammad bin Ali At-Tusi, ini Zainab binti Umar. Jadi bagaimana meriwayatkan, bagaimana orang dapat manfaat manfaat dari beliau. Beliau bagaimana memberikan kebaikan, berbuat baik, membantu orang, baik secara ilmu maupun urusan-urusan dunia, Zainab binti Umar. Oleh karena itu, bukan kalau kita ingin diangkat oleh Allah, kita ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan ilmu. Mulailah dengan ilmu. Belajar yang benar, lalu amalkan. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Maka lihat bagaimana Allah kasih keberkahan dalam kehidupan kita. Allah akan angkat derajat kita. Kita enggak akan jadi pecundang. Kita enggak akan dikerdilkan. Kita akan terhormat. Sebagaimana wanita-wanita besar, wanita-wanita berilmu itu terhormat sepanjang sejarah. Mereka bukan tim hore. Mereka bukan hanya penghibur, enggak. Mereka terhormat. Mereka punya karya, mereka berbuat baik, mereka ajarkan orang, mereka ajarkan masyarakat. Mereka mencetak tokoh, nama-nama besar. Dan di antaranya Zainab binti Umar bin Kindir Damaskiyah. Sosok yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Oleh karena itu yang perlu kita camkan zaman sekalian dan minta selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kuncinya sama, hadirin. Kunci yang mengangkat Zainab binti Umar dan mengangkat nama-nama besar lain di kalangan wanita itu adalah kunci yang bisa ibu-ibu miliki hari ini, yaitu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, iman yang benar. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan lewatkan hal tersebut. Sekali lagi, wanita bukan pihak yang diremehkan. Wanita itu punya peran. Wanita itu punya peran. Dan ini yang tercatat di dalam sejarah. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masuk ke keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan beliau menyampaikan kaidah demi kaidah yang sangat luar biasa. Kaidah kehidupan yang kalau kita dapatkan dan kita amalkan, ini adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa man athara ghayrahu alaihi lam yubarak lahu fi. Barang siapa yang menomorsatukan pihak lain, menomorsatukan makhluk, menomorsatukan manusia di atas Allah Subhanahu wa taala, maka dia enggak akan Allah beri keberkahan. Karena Allah harus dinomorsatukan. Allah harus dinomorsatukan. Allah harus diprioritaskan. Allah harus diutamakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menomorsatukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Surat Al-Hujurat ayat pertama. Al-Hujurat ayat pertama. Dan hadirin yang Allah muliakan, begitu juga kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, jangan menomorsatukan anak di atas Allah Subhanahu wa taala. Jangan menomorsatukan suami di atas Allah Subhanahu wa taala. Jangan menomorsatukan keluarga di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat nanti hasilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan siapapun. Siapapun, diri Anda, keluarga Anda, siapapun di atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha samiun alim. Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nanti gimana anak saya, lihat hasilnya. Allah akan kasih solusi. Asal jangan nomor satukan dan utamakan anak di atas Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan anak di atas teman, ya gitu. Ya namanya anak. Tapi jangan di atas Rabb kita Subhanahu wa taala. Jangan menomorsatukan suami di atas Allah Subhanahu wa taala. Menomorsatukan suami di atas kakak, adik, teman, tetangga. Ya. Tapi di atas Allah tidak, hadirin. Enggak bisa. Kita akan hancur dengan cara begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Jangan dahului Allah dan Rasulnya. Jangan kedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Dan kita disuruh bertakwa sama Allah. Dan kaidahnya, kita gak akan diberkahi. Hidup kita gak akan diberkahi. Hidup kita tidak akan diberkahi. Kita lanjutkan. Waman arda ghairahu bisakhatih askhatahu alaihi walabudda. Hadirin Allah muliakan. Lalu kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mari kita simak. Dan barang siapa yang mencari ridho pihak lain, walaupun konsekuensinya adalah dengan mengerjakan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ashatahu alaihi, maka ia akan dimurkai, dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Barang siapa yang mencari ridho pihak lain, menyenangkan pihak lain dengan konsekuensi dengan mengerjakan hal yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci sama Allah, maka ia akan dimurkai. Walaupun, dan begitulah polanya, begitulah kaedahnya, begitulah konsepnya. Ini pola kehidupan. Kalau kita kita mencari ridho A, mencari ridho B, dengan mengerjakan sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah murkai, maka kita akan dimurkai. Kita akan dimurkai. Hadirin, khususnya ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Coba kita catat hadis berikut ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu." Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun resikonya mengerjakan hal yang tidak disukai oleh manusia. Barang siapa mencari ridha Allah, walaupun dengan resiko mengerjakan hal yang gak disukai oleh manusia, hal yang dibenci oleh manusia, hal yang gak disenangi oleh manusia, apa yang terjadi? Radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Allah akan ridho kepada dia, dan Allah akan buat manusia itu ridho kepada dia juga. Kalaupun gak semua, nanti secara umum manusia akan ridho sama dia. وَمَنْ إِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ. Sebaliknya, catat baik-baik. Dan barang siapa mencari ridho manusia, بِسَخَطِ اللَّهِ, walaupun harus mengerjakan atau dengan mengerjakan hal yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ, maka Allah akan murka sama dia. Allah akan murka. وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ, dan Allah akan buat manusia itu murka sama dia, benci sama dia. Itu hal yang hadir sekalian. Perlu diulang. Okay. Wa man iltamasa ridwan nas bisakhatillah, barang siapa mencari ridho manusia dengan mengerjakan hal yang Allah benci, Allah enggak suka, Allah murkai, sakhitallahu alaih, niscaya Allah akan murka sama dia. Wa askhata alaihi nas, dan Allah akan buat manusia enggak suka sama dia. Allah akan buat manusia benci dengan dia. Ini kaidah. Makanya apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim itu kaidah, hadirin. Ya, kaidah yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikeluarkan oleh a'immah seperti At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lain-lain dengan perbedaan redaksi sedikit. Bisa dicek dalam Targhib wa Tarhib juga hadis ini. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Oleh karena itu, kalau kita merasa kok kenapa hidup aku tuh kayaknya berat banget, kayaknya dikit-dikit kebentur, dikit-dikit kebentur. Lalu juga kenapa ya orang-orang soleh, orang-orang baik gak suka sama saya? Coba evaluasi ini hadirin. Jangan-jangan selama ini kita cari ridho manusia, walaupun dengan mengerjakan sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah murkai, akhirnya Allah benci sama kita, akhirnya Allah murka sama kita, dan Allah buat manusia gak suka sama kita. Khususnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Karena kita tahu para nabi dan rasul pun semasa hidupnya gak disukai oleh banyak pihak. Bahkan setelah beliau wafat pun dibenci oleh sebagian kalangan. Hari ini betapa banyak orang yang gak suka dengan Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, mereka mengagumi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang perlu kita tanamkan jamaah sekalian. Oleh karena itu kesimpulannya jamaah, yang pertama, selama kita bisa gabungkan fabiha wa ni'mah, itu paling terbaik. Mencari ridho Allah, lalu kita senangin orang, buat orang senang. Itu opsi terbaik. Kita cari ridho Allah, lalu kita buat orang senang, buat orang ridho sama kita, dan niatnya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim. Dalam hadis Tabrani, wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu, dan diantara amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, hati saudara. Niatnya karena Allah. Jadi cari ridho Allah, lalu kita senangkan orang, kita buat orang senang, dan semata-mata cari dengan rangka atau dalam dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seringkali, atau bukan seringkali, sesekali ya, atau di beberapa saat, ternyata menggabungkan dua hal itu tidak bisa terwujud hadirin. Dan Allah takdirkan kita harus milih nih, mau cari ridho Allah atau cari ridho manusia. Dan manusia bisa macam-macam, bisa teman, bisa sahabat, bisa teman ngumpul, bahkan bisa suami, bisa anak, bisa ayah, bisa ibu, bisa mertua. Tanpa ada maksud ingin bersikap yang gak elok, gak baik di hadapan mereka. Tanpa melupakan bahwa prinsipnya kita harus wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Oh, manusia umum aja kita disuruh berakhlak mulia, apalagi orang-orang terdekat kita. Namun hadirin, begitulah kehidupan dan begitulah cara Allah menguji hamba-hambanya. Di beberapa kesempatan kita ditakdirkan berada di persimpangan. Ternyata keinginan orang-orang terdekat kita khususnya itu gak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Keinginan anak kita itu ternyata haram misalnya. Keinginan teman-teman kita ternyata dosa besar misalnya. Mereka suka banget ngomongin orang, gibah orang. Kita tahu gibah dosa besar. Dan kalau kita gak ikutan, mereka gak suka sama kita. Di sisi yang lain, kita tahu bahwa gibah dan fitnah itu hukumnya haram dan mengundang murka Allah tabaraka wa ta'ala. Atau misal keinginan suami itu bertentangan dengan perintah Allah. Keinginan orang tua itu gak sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah ujian itu harus dijalani. Wanita yang muwaffaqah, yang diberikan taufik oleh Allah, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia yakin dengan apa yang dilakukan. Dia tetap berusaha mencari ridha Allah. Dengan terus berusaha berakhlak mulia. Ingat, tetap berusaha berakhlak mulia, ibu-ibu dan para akhwat. Bukan serta-merta kita kasar, kita teriak-teriak, kita marah-marah, kita gak mengontrol lisan kita atau jempol kita, gak, tetap berakhlak mulia kepada pihak yang ternyata kepentingannya, keinginannya gak sesuai dengan ridho Allah. Tetap berakhlak mulia, tapi cari ridho Allah. Jadi gak, jangan dari awal udah gini, pokoknya jelas. Kan kita udah pada ngaji ya. Simpelnya gini leh. Gini loh sis gitu loh. Dia jual, kita beli. Gak harus begitu juga bahasanya. Gak perlu langsung dia jual, kita beli. Tetap berakhlak mulia. Tapi yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, ketika ternyata tetap ada sebagian pihak atau pihak tersebut secara khusus kesal sama kita, marah sama kita karena kita mencari ridho Allah dan pada saat itu gak sesuai dengan keinginan dia, gak sesuai dengan kepentingan dia, gak sesuai dengan hawa nafsu dia, walaupun kita sudah berusaha tetap berakhlak mulia dengan dia, tetap lemah lembut dengan dia, maka wanita salehah tahu itu adalah ujian dan konsekuensi keimanan. Dan dia akan jalan terus dengan tetap menghormati dan respect sama siapapun sesuai dengan kadarnya. Dan dia yakin kalau dia lakukan ini, Allah akan ridho sama dia dan Allah akan membuat manusia ridho dengan dia. Bisa dimaksud manusia, orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh ridho dengan keputusannya, atau suatu saat nanti pihak yang mencemoohnya, pihak yang mencelanya tersadar dan meridhoi keputusannya. Itu hadir. Jadi bisa jadi pihak itu sekarang mencela kita, tapi bulan depan ternyata dia benar ya. satu tahun yang akan datang, ternyata dia benar ya. 5 tahun yang akan datang, ternyata yang dia lakukan itu benar, aku yang salah. 10 tahun yang akan datang, dia dapat hidayah, ternyata aku yang salah, dia yang benar. Itu yang harus dilakukan wanita muslimah. Itu harus dilakukan seorang wanita soleha. Karena wanita soleha itu bukanlah wanita yang penakut atau pengecut. Wanita soleha adalah wanita yang berani melangkah jika itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah cara mendapatkan ridha Allah. Wanita soleh berani mengambil resiko tanpa jumawa, tanpa arogan, dan tetap meminta keselamatan kepada Allah dan tetap menghormati pihak lain, respect sama orang, dan berakhlak mulia sebagaimana Nabi SAW perintahkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dan dia enggak sombong. Oh, udah merasa pintar kamu ya? Enggak, ma, aku tuh bodoh. Tapi aku udah tanya. Aku udah tanya sama ulama gitu loh. Aku baca fatwa MUI ini, ma, gitu. Ternyata enggak dibolehkan ini. Aku mau cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enggak ada satupun ulama yang membolehkan. Dan mereka itu kan menghukumnya bukan pribadi dan hawa nafsu, mereka gunakan dalil. Aku mah sebagai orang awam kan disuruh Allah kan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu, surat Al-Anbiya ayat 7. Ya itu tadi, ma, aku udah tanya, aku lihat fatwa MUI, ternyata semua ulama itu sepakat, ma. Mohon maaf, ma, aku tetap cari ridho mama, tapi kalau mama belum terima hari ini, aku bisa memahami. Hanya saja aku harus cari ridhonya Allah. Oh, jadi kamu merasa paling pintar, paling suci, paling cari ridho Allah? Enggak, ma. Mama, dari mama aku belajar gitu loh. Tapi aku hanya bisa melangkah sesuai dengan kebodohan dan keterbatasan ilmuku aja. Gitu hadirin. Kira-kira. Tentu saja jamaah ibu-ibu lebih bagus lagi bahasanya. Wanita soleha itu adalah wanita yang mencari ridha Allah. Dan dia yakin dengan cari ridha Allah, Allah akan gerakkan hati orang-orang soleh, orang-orang terdekatnya, sehingga mereka ridho dengan kita. Dan dia yakin bahwa yang paling penting gimana Allah ridho sama saya. Karena dia takut kalau dia buat Allah murka, walaupun dia disukai dan diridhoi oleh seluruh orang, mereka gak akan bisa menyelamatkan dia dari murka Allah, gak bisa. Walaupun suamiku Ustaz, walaupun suami kita, gak bisa. Wong suami kita hadirin, kalau Allah sudah tetapkan suami kita wafat kemarin, dia gak bisa buat tetap hidup di hari ini. gimana mau nolong kita? Nyawanya aja gak bisa dipertahankan, gimana mau nolong kita kalau Allah udah murka? Itu hadirin sekalian. Tapi Ustaz, temanku itu penguasa wilayah ini, kita hargai orang. Di kampung ini dia yang megang loh Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau terjadi apa-apa, emang dia bisa cegah? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa cegah kalau Allah udah kasih. Dan gak ada yang bisa ngasih kalau Allah sudah cegah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia cari ridho manusia dengan hal yang membuat Allah murka sama dia, gak akan berhasil jamaah, gak akan berhasil. Karena yang memiliki langit dan bumi ini Allah tabaraka wa ta'ala, bukan si A, bukan si B, bukan si D, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita cari ridho Allah. Carilah ridho Allah. Ingatlah selalu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul alamin, la syarika lah, gak ada sekutu bagi Allah. Dan bagi kita yang ternyata selama ini loh akar masalah saya Pak Ustaz, apakah masih ada peluang buat saya? Jelas hadirin, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Ingat selalu surat Az-Zumar ayat 53. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah tuh ngampunin dosa, semua dosa jika kita bertaubat. Jangan pernah mengatakan Allah udah murka sama saya, udah enggak ada harapan, enggak punya masa depan. Kata siapa jamaah? Itu jebakan syaitan. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami', Allah mengampuni seluruh dosa. Yang penting itu cari ridha Allah. Kalau kita orang awam, tanya dulu, pastikan. Jangan sok tahu juga ibu-ibu, jangan sok tahu, tanyakan sama ahli ilmu kita. Dan begitu udah jelas, tawakal Allah. Bismillah jalan. Bismillah buat keputusan. Dan jangan sekali keputusan kita itu tujuannya hanya ingin buat senang orang. Buat senang orang. Tapi Allah gak ridho sama kita. Tapi kita harus membuat hal yang dimurkai dan dibenci sama Allah. Enggak akan. Karena nantinya Allah akan murka sama kita, dan Allah akan buat manusia akhirnya berbalik sama kita. Berbalik melawan kita, berbalik membelakangi kita dan memunggungi kita. Dan itu banyak kasus. Karena kan dia memegang hati-hati manusia, Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan cari hidup itu ibu-ibu, cari ridho Allah. Tapi bukannya kita harus cari ridho suami, iya, tapi ridho suami itu di bawah ridho Allah. Kita tuh cari ridho suami karena Allah perintahkan kita. Allah melalui nabinya SAW mengatakan, fa innahu jannatuki aw naruk, atau unzuri aina anti minhu, lihat bagaimana suamimu menilai dirimu, karena suamimu itu surga dan nerakamu. Jadi kita cari ridho suami itu karena Allah yang perintahkan. Kita berharap Allah ridho sama kita. Tapi Tapi bukankah kita harus sayang sama anak kita? Ya, tapi gak secara mutlak, dan itu dalam rangka mencari ridha Allah. Dan begitu suatu waktu ternyata harus memilih, maka itu ujian keimanan. Dan pilihlah ridha Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan ridha dan Allah akan buat yang lain ridha biiznillah. Dan kalau kita milih cari ridha manusia, Allah akan murka, dan kalau murka yang lain pun juga akan murka. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, seluruh ulama, ustaz, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jika ada kejadian ketika ridha Allah dan ridha keluarga tidak sejalan, dan kita berusaha untuk memperjuangkan ridha Allah, apakah di setiap perbedaan tersebut kita harus menjelaskan kepada keluarga mengenai jalan yang kita pilih? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya jamaah sekalian, hukum asalnya kita diminta atau diperintahkan untuk berdakwah. Berdakwah, dan diantara bentuk dakwah kita sampaikan maksud dan tujuan kita. Gak ada maksud ingin tampil beda, gak ada maksud ingin mengecewakan keluarga. Justru kita ajak, ayo yuk kita ikut ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan para ulama-ulama kita. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Kecuali kalau ada mudarat kalau menyampaikan hal itu. Mudarat menimbulkan hal mudarat yang lebih besar, atau menimbulkan dampak negatif yang lebih besar lagi, mungkin untuk sementara kita tidak menyampaikan, tapi kita lihat ke depan, mungkin pas waktunya tepat, timingnya dapat, sampaikan. Karena biar menjelaskan bahwa kita nggak ada maksud untuk silaturahim, kita nggak ada maksud untuk memutuskan tali silaturahim. Ini semata-mata hanya menjalankan apa yang kita yakini dengan dalil dan keterangan yang jelas, ilmu yang jelas, dengan segala keterbatasan kita. Allah Ta'ala misal, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, Ustadz, keluarga, tim serta undian, selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, walaupun di tengah pandemi yang mulai menjangkit kembali. Allahumma amin. Izin bertanya, saya akhwat usia 27 tahun. Amin rabbal alamin atas doanya, dan begitu juga doa dari semua yang bertanya, yang baik dan positif. Saya sedang proses ta'aruf Ustadz. Saya sebenarnya minggu ini pertemuan untuk nazar. Nazar itu melihat ya. kami sudah berjanji untuk saling bertemu. Qadarullah, saya terkena COVID H-3 sebelum nazar. Dan qadarullah, ibu ikhwan juga tiba-tiba masuk rumah sakit. Awalnya saya sedih, Ustaz, tapi alhamdulillah Allah tetap lancarkan pertemuan tersebut. Walaupun saya harus ikut secara virtual, tapi sekarang saya takut apakah ini terjadi karena dosa-dosa saya. Saya dulu pernah gagal tunangan karena hal prinsip, dan waktu itu memang saya menjalani proses itu dengan cara yang salah, yaitu pacaran. Rasa takut dan bersalah pernah membatalkan tunangan masih menghantui saya. Rasanya ingin proses baik ini dipercepat oleh Allah, tapi saya harus menjalani ujian ini dulu. Bagaimana caranya agar saya bisa terhindar dari rasa was-was masa lalu, Ustaz, karena saya sudah istighfar dan mencari kesibukan. Tapi karena sedang isoman seperti ini, saya menjadi overthinking terhadap diri saya sendiri. Karena apapun ini terjadi karena dosa-dosa saya juga. Mohon masukkan Ustaz dan mohon doanya agar saya dan audiens di luar sana yang sedang sakit dicabut rasa sakitnya oleh Allah dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin rabbal alamin. Jazakallahu khairan sehatan tim. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga beliau yang bertanya dan semua yang sedang sakit baik COVID maupun yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk bersabar, dan semoga Allah gugurkan dosa-dosanya, dan semoga Allah sembuhkan segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tentang pertanyaan ini, yang pertama, yang terpenting itu agar kita terhindar dari was-was masa lalu adalah zikrullah, ingat sama Allah. Dan ingat-ingat masa lalu, tapi ingatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus perbanyak ingat, perbanyak tasbih, resapi apa arti tasbih. Perbanyak bertahmid dan resapi arti tahmid itu apa. Itu terus. Jadi perbanyak zikrullah itu menenangkan. Terus yang berikutnya, perbanyak sholat. Tentu saja jaga sholat wajib, lalu sholat sunnah, karena wasta'inu bis sabri was sholah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat, dalam surat Al-Baqarah 45. Lalu yang berikutnya, jamaah sekalian, ingatlah selalu konsep innama asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Apapun yang ditakdirkan mengenai diri engkau, engkau dapatkan, enggak akan meleset. Dan apapun yang ditakdirkan engkau enggak akan dapatkan, enggak akan berhasil engkau dapatkan. Dan enggak akan terkena. Jadi kalau memang sosok laki-laki ini Allah takdirkan, udah kita tinggal jalan ikhtiarnya, insya Allah gak kemana kok. Bismillah gak kemana. Oh, ada banyak kasus ya, pasangan itu waktu kuliah, waktu muda, dijodoh-jodohin gak pernah berhasil. Mereka jodoh nikahnya di usia mau kepala 5, akhirnya nikah, atau kepala 4 nikah. Padahal udah, ini teman kuliah dari dulu tuh gak pernah berhasil. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau udah jodoh tuh pasti ini lah. Tinggal kita berusaha aja, dan Allah maha tahu timing yang paling tepat buat kita. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Kenapa nazar minggu kemarin gagal? Ya karena Allah lihat itu bukan waktu yang terbaik. Nah, kita karena kebodohan kita terpukul. Enggak. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk buat kalian loh. Kita pengen kemarin tuh terjadi proses itu, padahal kalau jadi buruk. Dan ada banyak kasus seperti itu. Allah Ta'ala misal. dan semoga Allah lancarkan. Amin. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Al-Imam Ibnu Qayyim beserta keluarga, dan semoga Ustaz keluarga beserta kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin minta tolong nasihatnya Ustaz tentang masalah yang saat ini saya sedang hadapi. Saya adalah seorang wanita 20 tahun Ustaz. Saya adalah seorang anak yang menjadi korban seksual saat baru berusia 5 tahun. Kehormatan saya direnggut oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya benar-benar merasa pendosa besar dan merasa wanita yang kotor. Di usia 5 tahun kehormatan saya direnggut oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya benar-benar merasa pendosa besar dan merasa wanita yang kotor. Akibat musibah yang saya hadapi 15 tahun yang lalu, saya merasa takut kepada laki-laki Ustaz. Saat masih berusia 5 tahun sampai 14 tahun, saya tidak terlalu menghiraukannya karena pada saat itu saya tidak mengerti apa-apa. Tapi saat saya sudah menginjak masa remaja, saya baru merasakan takut kepada laki-laki asing. Sampai saya takut untuk dekat dengan laki-laki. Sampai saya takut untuk menikah, Ustaz. Setelah saya mendapatkan hidayah dari Allah untuk mengenal agamanya, saya bersyukur karena saya tidak pernah pacaran. Tapi saya merasa wanita yang kotor karena tidak bisa menjaga kehormatan saya. Dan saya semakin takut menikah sampai-sampai ada beberapa CV ta'aruf yang saya tolak. Saya takut calon suami saya tidak bisa menerima aib saya. Dan saya juga takut mengatakan aib saya. Tapi saya lebih takut lagi kalau saya tidak mengatakannya. Saya takut setelah menikah suami saya tahu aib saya dan mengatakan saya seorang penipu. Dan terlebih lagi orang tua saya tidak mengetahui tentang masalah ini. Orang tuanya gak tahu ya. Di usia 5 tahun, kehormatannya diambil. A'anahallah. Semoga Allah tolong beliau. Saya tidak ingin mereka kecewa dan sedih. Saya merasa orang yang sangat munafik. Karena mereka melihat saya seperti wanita yang terhormat, wanita yang menutupi auratnya secara sempurna, tapi kenyataannya saya adalah wanita yang kotor. Saya minta nasihat dari Ustaz, saya harus bagaimana dengan masalah saya, Ustaz. Sebelumnya jazakallahu khairan Ustaz mubarakallahu fiik. Hadirin Allah muliakan. Wanita yang berzina bahkan menjadikan zina sebagai profesi, jika ia bertaubat, taubatan nasuha, ditinggalkan semuanya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. La taqnatu min rahmatillah. Az-Zumar 53 dia. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa kalau bertobat. Innahu wal ghafurur rahim. Allah yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Itu wanita yang zina atau dijadikan zina sebagai profesi. Jadi zinanya bukan sekali, dua kali, mungkin dalam dunia itu mungkin dia zina mungkin 100 kali, 200 kali. Itu kalau dia tobat-tobatan nasuha, dia nangis sama Allah, dia mohon ampun, dia terisak, maka Allah ampuni dosanya. Allah yang janjikan, Allah ampuni dosa. Allah gak mungkin bohong kan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin menyelisih janjinya. Allah akan ampuni. Dan dia punya peluang besar jadi wanita terhormat. Dan kata dan istilah kotor itu hilang dalam diri dia. Hilang dalam diri dia. Istilah kata kotor itu gak ada lagi. Dan dia jadi wanita terhormat. Itu kalau wanita itu menjadikan zina sebagai profesi. Lalu bagaimana dengan wanita yang menjadi korban dari pihak yang sangat tidak bertanggung jawab dan sangat zalim? Mungkinkah dia dilabeli wanita kotor seumur hidupnya? Jawabannya enggak. Dia korban. Dia lakukan itu sebagai korban. Apalagi itu terjadi ketika usia 5 tahun. Semakin kita mengerti bahwa anak usia 5 tahun gak bisa ngapa-ngapain, gak punya kekuatan, lemah, dan belum dibebankan syariat ghairu mukallaf atau ghairu mukallafah. Lalu dari mana kata kotor itu tersematkan? Wong anak kecil gak dibebankan halal haram, gak dibebankan perintah dan larangan. Ini pure kejahatan seksual. Maka penanya yang semoga Allah rahmati, berhentilah berpikir bahwa kita adalah wanita kotor. Ini adalah ilusinya syaitan yang ingin membuat kita hancur seumur hidup kita, yang membuat kita merasa gak punya masa depan. Ini gak ada kaitannya sama sekali dengan wanita kotor, wanita munafiqah, wanita, gak ada hubungannya. Ini korban usia 5 tahun. Yang harus dihukum itu, yang kena dosa besar yang sangat parah itu adalah pelakunya. Bukan anak kecil usia 5 tahun. Itu poin. Jadi ketika saya merasa kotor, ini permainan syaitan hadir. Dan itu jahatnya syaitan hadirin. Dia bisa buat ilusi itu kayak begitu. Karena yang mau dihancurkan adalah harapan. Karena orang kalau gak punya harapan lagi, hancur. Jadi makanya Allah jelaskan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa. Ini kalau jelas, ini ayat untuk benar-benar, coba hadirkan lagi Az-Zumar 53. Baca awal-awal ayatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Simak baik-baik jemaah. Katakanlah, Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Hamba-hambaku yang melakukan dosa melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini ayat untuk orang yang benar-benar mukallaf, udah balik, udah akil balik, melakukan dosa dengan sengaja, sengaja melampaui batas, sengaja melakukan dosa besar, sengaja melakukan kesalahan dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan seorang gadis mungil, gadis kecil, bahkan anak kecil usia 5 tahun yang dizolimi? Dengan sangat buruk, sangat jahat. Mungkinkah kata wanita kotor tersemat dalam dirinya? Gak mungkin. Ini permainan syaitan. Biar kita hancur. Wong yang jelas-jelas saja sengaja maksiat aja, jangan putus asa kata Allah. Makanya syaitan buat putus asa. Kita ini enggak ada hubungannya dengan munafik. Munafik itu ilah menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Itu definisi munafik. Ini enggak ada hubungannya. Ini korban di kekorban kejahatan seksual. Apa hubungannya dengan kemunafikan? Munafik itu menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Adapun tentang masalah menikah, bismillah, lakukan proses dengan laki-laki yang tepat, tapi hati-hati. Dan ada pendampingan dari wali atau sosok yang bisa berperan sebagai wali. Jangan sampai salah. Karena ini ada trauma dan ini menunjukkan jiwa kita masih terluka karena perbuatan itu, dan syaitan mengambil kesempatan. Jadi hati-hati banget, jangan sampai salah pilih suami, akhirnya nanti jiwa kita yang belum kuat ini jadi rapuh lagi dan jadi lebih berantakan. Jadi kalau memang ada laki-laki yang baik dan tulus, bismillah, yang soleh gitu, yang bisa melindungi kita, bismillah. Terus pertanyaannya, apakah harus kita ceritakan? Wallahu ta'ala bisawab. Kalau laki-laki itu tidak bertanya dan tidak mengangkat kasus ini, kita gak harus ceritakan, karena hukum asalnya aib itu ditutup. Tapi apabila wanita, laki-laki itu memang mengangkat masalah ini, akan gak mengangkat masalah, bertanya atau gak bertanya, tapi akan bisa menimbulkan kesalahpahaman setelah menikah. Misalnya tentang apa, keperawanan selaput darah ya, keperawanan, ada menganggap, ada laki-laki menganggap itu penting banget dan nanti dicecar gitu, padahal kita tahu bersama gak harus berdarah juga. Kita tahu betapa banyak wanita yang masih bikir, istilah bikir lebih sebenarnya lebih aman ya, dari kalau kita bicara hukum, dibanding virgin misalnya, atau masih perawan atau gadis, karena bikir itu ada definisi secara khususnya dalam buku fikih. Jadi bisa jadi seorang wanita yang bikir itu ketika berhubungan dengan suaminya di awal-awal itu nggak berdarah, kan dokter bisa, dokter kan bilang bisa jadi waktu itu karena misalnya naik sepeda waktu kecil ini, jadi udah itu duluan. Tapi kalau ternyata bisa menimbulkan kesalahpahaman, sebaik bisa dibuka di awal. Tapi kalau misalnya kita dapat laki-laki yang nggak menanyakan itu dan memang gak fokus ke arah sana, ada, dan banyak laki-laki itu banyak lagi lah sebenarnya. Pokoknya saya nggak mau dengar apa masa lalu kamu. Dari sisi ini kita mulai baru. Ya sudah. Dan ada banyak. Sebagaimana kita juga harus hargai jika sebagian laki-laki mementingkan sisi masa lalu itu hak mereka. Dan ketika misalnya ada seorang laki-laki si A gitu ya menekankan masalah itu dan akhirnya mundur sama kita, belum tentu si B mundur juga sama seperti enggak juga. Setiap laki-laki punya sudut pandang yang berbeda dan itu hak mereka masing-masing. Sebagaimana wanita punya sudut pandang berbeda-beda dan itu hak kalau wanita masing-masing. Insya Allah Allah kasih yang terbaik kok. Apalagi ini bukan karena dosa kita, bukan karena maksiat kita. Ini kita terzolimi, masa Allah gak tolong yang terzolimi? Jangan seudhan sama Allah, dan itu jebakan syaitan. Allah itu menolong orang-orang yang terzolimi. Insya Allah, bismillah. Tapi jangan terburu-buru, tawakal sama Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita.